Alhamdulillah, kita telah mendengarkan dari saudara kita, Ustadz Zikrullah, tentang bagaimana pentingnya kita memikirkan keadaan saudara kita muslimin agar keimanan kita sempurna di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita telah mengambil pelajaran dari apa yang telah beliau ketahui, bahwa sesungguhnya tidaklah datang penjajah tersebut kecuali kesalahan dan kekurangan ada pada kita umat Islam. Tiada lain karena jauhnya kita dari Allah dan Rasul-Nya lah yang membuat mereka, para musuh-musuh Allah, bisa menguasai kita, menjajah kita, bahkan menghinakan kita. Maka dari itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para pencinta Nabi Muhammad, para pengidola Rasulullah, para pembela syariat Nabi Muhammad, selalu junjung tinggilah sunnah-sunnah beliau, dan junjung tinggikanlah syariat beliau, agar senantiasa kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kekuatan untuk menjaga keimanan kita dan keimanan segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Fudail bin Iyad dari sanad muttasil, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwa sesungguhnya idza azzamat ummati dunya dhahabat au nuzi'a minhu haibatul Islam. Kita ini umat Nabi Muhammad sudah diberi satu keutamaan yang enggak diberi keutamaan itu kepada umat-umat yang lainnya. Yaitu dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bahwa ini umat mempunyai satu keistimewaan, yaitu nusirtu birra'bi masirata syahrin. Kita umat Nabi ini diberi kemenangan dengan rasa takut yang ada di hati mereka, orang-orang yang tidak beriman, dengan jarak satu bulan lamanya. Mereka dahulu, orang-orang kafir, ketika menghadapi pasukan Islam, mereka senantiasa dirundung rasa takut karena mereka, para kaum muslimin, para orang-orang mukminin, mempunyai hati yang bersambung dengan zat yang paling kuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah diikat hati mereka dengan ikatan yang tak akan pernah rantas dengan zat yang paling gawi, paling kuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hinggalah senantiasa mereka diberi kemenangan dengan rasa takut ketika berhadapan dengan orang-orang yang beriman. Akan tetapi ketika hubungan tersebut putus dari Allah, rasa takut ini pun diambil oleh Allah. Idza azzamat ummati dunya, kata Nabi Muhammad, kalau umatku ini sudah lebih mengutamakan dunia daripada agama Allah, lebih mengutamakan dunia daripada akhiratnya, nuzi'a minhu haibatul Islam, akan dicabut dari hati mereka kewibawaan Islam. Umat Islam kadang-kadang sudah enggak dihargai. Umat Islam enggak ditakuti, enggak ada wibawanya. Bukan karena umat Islam enggak punya senjata, para hadirin. Kemenangan Ashabul Badr hanya 313 orang. Dengan 1000 orang lebih tersebut, bukan karena mereka mempunyai senjata yang canggih ataupun kekuatan, tapi mereka punya hati muttasil dan nyambung kepada Allah. Di hati mereka enggak ada ta'zim atau pelebihan ataupun pengagungan kepada dunia. Maka itu sebagian ulama yang kami dengar, bahwa dulu di Palestina itu na'udzubillah, umat Islam itu sudah enggak nyambung sama Allah, pikirannya hanya dunia dan kesenangan duniawi dan syahwatnya. Hingga itu mereka pun akhirnya bisa dijajah, dihina oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kekuatan kita ini apabila kita nyambung dengan zat yang maha kuat. Kita jangan salah dengan ekonomi kita yang bagus, kekuatan kita, power kita, senjata kita yang kuat, kita pasti menang. Enggak. Umat Islam dahulu menang bukan karena senjata, tapi mempunyai hati yang sambung dengan Allah dan mempunyai ikatan yang kuat dengan wasitahnya Nabi Besar Muhammad. Maka itu, saya ingatkan untuk para mahasiswa Universitas Kanjuruhan, khususnya kepada para dosen, bahwa sesungguhnya alhamdulillah majelis ini semoga bisa manfaat untuk para mahasiswa-mahasiswanya mempunyai ikatan kepada Allah dan tidak bersandar senantiasa kepada dunia. Kalau mereka hanya menuntut ilmu di kanjuruan ini 100% dunia dan dunia dan dunia, na'udzubillah, merosot umat Islam dengan pemikiran seperti itu, merosot umat Islam dengan keyakinan seperti itu. Maka Nabi mengingatkan, pokoknya nek wis umate Kanjeng Nabi niki kedanan dunyo, nek wis umate Kanjeng Nabi ini tergila-gila dengan dunia, sibuk dengan dunia, jauh mereka dari masjid, jauh mereka dari majelis taklim, jauh mereka dari para alim ulama, enggak ada lagi kewibawaan untuk mereka di mata orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Monggo agungkan Nabi besar Muhammad. Idolakan beliau Rasulullah. Tancapkan kecintaan kepada beliau di hati kita. Insya Allah kewibawaan agama ini senantiasa kita bawa. Sampai kelak nanti Allah akan meniupkan sangkakala hari kiamatnya. Kita berada dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Pertama. Yang kedua, wa idza tarakat ummati al-amra bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar hurimat minhu barakatil wahyi. Kalau umatku, kata Nabi Muhammad, sudah enggan lagi amar ma'ruf nahi munkar, maka haram untuk mereka keberkahan wahyu turunnya Nabi Muhammad. Kalau kita sudah melihat kemungkaran dan kita bungkam, Nabi mengingatkan kalau yang namanya kemungkaran, wahai para pemimpin-pemimpin, kalian tanggung jawab dengan kepemimpinanmu. Kalian tanggung jawab dengan kekuatanmu atas kemungkaran yang ada di tengah-tengahmu. Man ra'am minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadih. Mereka lah orang-orang yang tanggung jawab dengan kekuatan yang mereka miliki untuk menahi mungkar atau mencegah kemungkaran. Fa'in lam yastati' fa bilisaneh. Wahai para alim ulama, kalian itu bukan corong-corongnya na'udzubillah kepentingan-kepentingan sesaat politik. Wahai para alim ulama, kalian adalah wasitoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat. Wahai para alim ulama, mimbar tempatmu bukan tempat-tempat untuk kampanye tempatmu. Kalau mereka para alim ulama sudah enggak lagi mengatakan yang hak adalah hak, yang batil dan batil, niscaya haram keberkahan wahyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu para hadirin, kita diwajibkan nahi mungkar dengan lisan kita. Fa in lam yastati, kalau masih enggak mampu kayak kita umat jelata ini, fa bi qalbi, minimal hati kita mengingkari yang namanya kemungkaran tersebut. Agar senantiasa keberkahan wahyu Nabi Muhammad kita rasakan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, ini yang penting. Wa idza tasabat ummati, kata Nabi Muhammad. Nek wis umatku wis mulai caci mencaci satu dengan yang lain. Wa idza tasabat ummati sagotot min ainillah. Ini umat, kata Nabi Muhammad, kalau sudah saling caci mencaci satu dengan yang lain, pemahaman sedikit mereka mempunyai perselisihan, sudah saling bermusuhan, mereka umat yang jatuh di mata Allah. Nek sik rebut ngurusi kunut ae. Nek sik rebut ngurusi tahlil ae. Mereka orang-orang yang jatuh di mata Allah. Sing ngate kunut-kunut to. Sing gak kunut ojo kunut. Sing penting sembahyang subuh. Sing ngate tahlil, tahlil lo. Sing gak tahlil, monggo gak tahlil sak karepmu. Padha ae sing ditahlili gak ditahlili ya mati. Kalau umat masalah kecil tukaran gak nyopo, senantiasa mereka berpecah belah. Kata Allah, kata Nabi Muhammad, sagotot min ainillah. Mereka itu umat yang jatuh di mata Allah. Jangan lagi orang kafir, Allah pencipta kita pun sudah enggan dengan kita. Kalau ukhuwah persaudaraan di antara kita sudah remuk dan retak, na'udzubillah min dzalik. Makanya sing ruwet-ruwet ngono-ngono dongakno cepet mati ya wis. Belenger ngurungokno niku. Didoakan ulama-ulama yang senang dengan ukhuwah dan persaudaraan. Semoga mereka senantiasa diberi panjang umur, sehat walafiat. Ulama sing ruwet-ruwet cepet mate. Dang ketam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo melalui majelis ini Saya teringat guru saya mengatakan bahwa sesungguhnya kotakun nusrah li Masjidil Aqsa ja'at min indina. Jangan kau kira sebagaimana dikatakan kemenangan itu datang hanya dari mereka, tidak. Kadang ada doanya satu orang muslim yang ada di tengah majelis ini didengar oleh Allah, kemudian Allah pun mewujudkan dengan kemenangan orang-orang Palestina menungsuh orang-orang kafir tersebut. Tapi beliau juga mengingatkan kepada kita, para kaum muslimin, kadang kemenangan datang dari kita, tapi juga kalian harus tahu waqad ta'akharatil nusrah bidzunubina. Tapi juga kadang-kadang mereka enggak menang-menang bukan karena kesalahan mereka, tapi dzunub dan dosa umat Islam yang ada di tengah-tengah kita. Dan iku mangkane kita umat Islam senantiasa menjaga perintah Allah dengan harapan agar insya Allah umat Islam di dunia ini diberi kemenangan oleh Allah, diberi kesejahteraan hidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Niki pak, makanya itu saat-saat sekarang ini ghazah seperti ini sungguh mengenaskan. Berapa tahun yang lalu pas tahun baru, pas juga Israel menggempur ghazah. Di saat mereka orang-orang Israel ngebom Gazah ataupun Palestina, dor. Dek Malang, mercon ngamini, dor. Waladolin, amin. Bom yang ada di Palestina diamini umat Islam, dek mercon, dek batu, dek Malang. Loh mestinya mereka itu, katanya ulama, Sayyidina Umar bin Khattab itu gak pernah senyum ketika mendengar ada musibah didatang orang-orang kafir. Salahuddin al-Ayyubi itu gak pernah senyum, merengut tok. Kemudian ditanya, lima lam tabtasim ya Salahuddin al-Ayyubi. Wahai Salahuddin, aku gak tahu mesem itu apa sih. Merengut. Jawaban beliau, kaifa adhak, kaifa abtasim wal quds biyadis salibiyin. Gimana saya bisa senyum? Gimana saya bisa senang dan tertawa kalau kami melihat Quds Masjidil Aqsa masih di tangan mereka, para orang-orang. Saya enggak bisa senyum. Sebelum saya memerdekakan Al-Quds ataupun Masjidil Aqsa, saya enggak akan senyum. Hingga akhirnya datanglah nusrah dan kemenangan yang akhirnya saat itu Masjidil Aqsa dikuasai oleh umat Islam. Tapi kembali lagi umat Islam kedanan dunia mana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, masyirku akhafu alaikum, kata Nabi, aku gak wedi sampean melarat, saya gak takut kalian syirik. Rungokno, kata Nabi Muhammad, saya gak takut umat saya syirik. Sing duwe kuping rungokno, gak wedi syirik, ojo ribut ambek kuburan ae. Ziarah kubur syirik, iki syirik. Rasulullah sudah mengatakan tidak ada syirik. Kami enggak takut umat saya itu syirik. Walakin akhafu alaikum antata idza busitat alaikumud dunya fatatanafasuha mithlama tanafasuha. Yang aku takutkan, kata Rasulullah, itu kalau umatku ini sudah mulai dibentangkan dunia. Ekonomi sudah dienakkan. Rakyat mulai senang. Fatanafasuha mithlama tanafasuha. Kemudian mereka berebut dunia lali akhirat. Masjid kosong. Nggih, Pak. Masjid kok. Saya pernah subhanallah waktu itu umroh, masuk ke satu masjid di Jeddah. Salat subuh niku, Pak, montor api-api, Pak. Sedan sing larang-larang niku lho, Pak, sembahyang subuh kabeh. Ndik sukun sepeda ontel lali sembahyang subuh. Durung soge kok niki, Pak, sik sepedaan pancal wis subune lali. Lah niki wong-wong niku masyaallah montore Mercy, montor sembarang kali subune lho berangkat. Wis soge gak lali ambek salat 5 waktu. Nauzubillah, lha iki bondo bemu. Ya sik males saya sembahyang subuh. Ini kita belum apa-apa ini. Indonesia ini negeri yang makmur. Kalau Allah Subhanahu wa taala ini memberi kemakmuran yang dimiliki oleh negeri kita ini macam-macam, negeri kita jadi maju, hati-hati. Rasul mengingatkan mal faqra akhsha alaikum, aku gak wedi sampean melarat. Kemelaratan itu bukan satu kehinaan, bahkan kemelaratan itu rumuz ataupun syiarul anbiya, Nabi Muhammad nabi yang melarat. Akan tetapi yang aku takutkan kalian dulu, cinta dengan dunia. Kekalahan umat Islam di perang Uhud, kenapa? Melanggar Nabi Muhammad dan hati condong kepada harta rapasan perang alias dunia. Nah ini Pak, hati-hati. Jadi kita jangan terlalu materialistis. Jangan tergila-gila dengan dunia. Dunia kita rebut, dunia kita cari. Bahkan umat Islam jangan melarat, le soge-soge. Kenapa? Saya juga pernah dengar bahwa di Palestina itu dulunya umat Islam itu terjajah perekonomiannya dulu. Bahwa mereka itu tanah dibeli dulu. Nih. Tanah di kota itu molentek, daerah-daerah sing cedek alun-alun itu dituku kabeh. Sing biyen di alun-alun didekek ning kene pojokan ngono lho. Sebelah kali berantas. Dadi nek banjir enak nguntalno ning ngencok. Umat Islam itu seperti itu. Datang orang-orang Israel istismar investasi mereka sampai daerah-daerah yang mahal di dekat Masjidil Aqsa itu dibeli dulu, dibeli. Umat Islam, enak ngenteni warisan tok ae wis. Nggih. Akhirnya mereka terlena dengan harta yang mereka miliki, ini kerja. Setelah mereka kerja dan berhasil, mulai mereka sudah meminggirkan orang-orang muslimin dikuasai. Apa yang bisa mereka perbuat, mereka beli. Makanya umat Islam juga seperti itu. Ojo nanggung-nanggung. Nek sugi-sugiyo nemen, nek melarat mate oe wis. Dong kerja yo gak, dadi kiai yo gak, ya. Jangan setengah-setengah. Umat Islam ekonomi dijaga yang bagus, satu dengan yang lainnya saling menolong, ta'awun. Insya Allah keberkahan akan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita niat. Sebagaimana saya dulu pernah diperintahkan guru saya untuk niat. Di setiap majelis Ar-Ridwan ini tidak kita berdiri kecuali kita niat sebagai ansor pembela Imam Mahdi. Apabila datang di tengah-tengah kita Muhammad bin Abdullah al-Imamul Mahdi al-Muntadhar, maka kita berharap agar semoga kita jadi ansor pembela beliau. Amin ya rabbal alamin. Kalau beliau Imam Mahdi datang, sudah pasti Al-Quds dan Aqsa akan dikuasai oleh umat Islam. Maka itu insya Allah, para hadirin, kaum muslimin, muslimat, jamaah majelis taklim maulid, wal maulid ar-ridwan yang dimuliakan Allah, ayo senantiasa kita hadir majelis sholawat. Menuntut ilmu, dengannya kita menggembirakan hati Nabi Muhammad. Dengannya kita mempererat hubungan kita dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh, dengannya tidak akan ada yang mengusik kita. Dengannya kita senantiasa diberi haibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya ingatkan. Jujur, saya ini kadang-kadang kalau konvoi itu bilang sama kru, lek konvoi ku digagalno ya apa, diwurungno. Wis gak usah konvoi. Langsung aja ke majelis. Akan tetapi subhanallah, masukan-masukan dari ikhwan kita mengatakan, Bib, gak sedikit orang-orang itu yang ketika melihat konvoi daripada jamaah majelis taklim Ar-Ridwan, hati mereka itu terus langsung dalam keadaan goncang melihat umat Islam dan syiarnya, para pengidola Nabi Muhammad yang bangga dengan Nabi Muhammad, hingga mereka pun hadir di majelis ini, hingga mereka pun taubat di jalan Allah, hingga di antara mereka pun yang sampai masuk pondok pesantren karena bukan maulidnya, konvoinya. Lho konvoi ini lho ngono apa meneh maulide. Kalau mereka orang-orang bangga dengan dunianya, maka kita bangga dengan Nabi kita Muhammad. Kalau mereka mengidolakan orang tokoh-tokoh dunianya, kita membela tokoh kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu nggih para hadirin, ayo monggo senantiasa kita hadir dengan penuh semangat membela agama Allah, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah dengannya kita akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan pertemuan kita saat ini insyaallah sebagai sebab pertemuan kita dengan Nabi Muhammad di telaga Nabi Muhammad. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga bisa menambah manfaat bagi kita semua fid dini wa dunia wal akhirah. Dan akhirnya kita meminta maaf kepada segenap para dosen maupun yayasan